bersama Dewi Zahirdian di Sindang. Eka mau kasih tahu ke Yei semua rahasianya tetap lincah walau udah jadi oma-oma. Baru Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Pertama lo di Indonesia, cocok untuk oma-opa kayak kita. Ekstra serat, gak takut bocor, nampung sampai 1200 ml tanpa gembung. Ekstra kering juga, gak lembab, gak worry lecet. Dan ekstra tipis, gak kelihatan kan kalau Eka pakai Popok. Plus ada ekstra teh hijaunya. Fresh terus deh, nyaman em. Nyaman tanpa worry, praktis tinggal gulung. Happily Popok celana dewasa, ekstra serap, hey. Ekstra kering, ekstra tipis. Happily, semua jadi easy. Wingscare.